Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وعلى عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اهتفى أثاره إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اخواني رحمني الله واياكم. الحمد لله وشكر kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa melanjutkan dirasah kita di Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan sekarang masih pada bab yang kedua, pada fasal pertamanya, yaitu tentang fi afatil ilmi wa bayani ulama'i su'i wa ulama'il akhirah. Penjelasan tentang ulama su', ulama yang buruk, dan ulama akhirat atau ulama rubbani. Jadi kita akan tahu siapakah mereka ulama rubbani, itu ulama yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhiratnya. Tapi di sana juga ada ulama su, ulama yang buruk, ulama-ulama ya, yang nanti akan dijelaskan insyaallah taala. Jelas ulama ini ulama yang bertentangan dengan ulama akhirat. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, mu'allif rahimahullahu taala berkata, ulama su'i, yang dimaksud dengan ulama su', ulama yang buruk, humul ladina qasduhu minal ilmi at-tana'umi bid-dunya wa tusilu ila manzilati inda ahliha. Yang disebut dengan ulama su', ulama yang buruk, itu adalah mereka orang-orang yang tujuan mereka dalam mencari ilmu, tujuan mereka punya ilmu adalah ingin menggapai kenikmatan dunia dan ingin mencapai kedudukan di hadapan manusia. Dia ingin dikatakan seorang yang alim, atau dia ingin meraih dunia dengan ilmunya tersebut. Wa qad rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'alama ilman mimma yabtagi bihi wajah Allah ajwajal la yata'allamuhu illa liusiba bi ardhan minat dunya lam yajid arfal jannah yawman qiyamah. Dalam riwayat yang lain, lam yajid rihal jannah yawman qiyamah. Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya dia cari untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia cari untuk ya mendapat bagian dari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Padahal baunya surga itu bisa tercium sekian tahun ya. Nah, saudaraku yang terhadap Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya ulama su' adalah ulama yang dia mencari ilmu, dan dengan ilmunya itu adalah dia ingin mencapai dunia, ingin mendapatkan ya kenikmatan dunia. Dan dunia itu banyak, bisa harta benda, bisa kedudukan, bisa kemasyhuran, dan yang lain-lainnya. Semua itu ada dunia. Dan pada hari ini sangat mungkin di akhir-akhir zaman seperti kehidupan kita ini, banyak ulama su' bertebaran di mana-mana. Sudah sampai padanya kedudukan di tengah-tengah manusia, mempunyai jabatan strategis, yang bisa mempengaruhi masyarakat, bahkan bisa mempengaruhi penguasa. Dan mereka telah mendapatkan kenikmatan dunia. Ya. Tapi inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mencari ilmu yang seharusnya dia cari untuk mengharap wajah Allah saja, tapi tidaklah dia mencari ilmu kecuali untuk mendapat bagian dari dunia, maka kata Allah, kata Nabi SAW, lam yajid irfal jannah yaumul qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Kalau tidak mendapatkan baunya surga, surganya dapat tidak? Tentunya tidak, baunya juga tidak. Ya. Nah ini ancaman Nabi SAW kepada mereka yang memiliki ilmu. Ya. Ilmunya digunakan ya, untuk mendapatkan sesuatu dari perkara yang sangat hina. Karena dunia itu adalah hakiratun. Dunia itu adalah kehinaan. Ya. Begitu pula dalam hadis yang lain disebutkan, man ta'alama ilma liyubahi bihil ulama ayyumari bihi sufaha au yasrifa bihi wujuhun nas ilaih fahuwa finnar. Rawahu Tirmidzi. Bidzalika hadithun katsiratun. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ilmu liyubahi bihil ulama, untuk dikatakan dia sebagai ulama atau untuk menyaingi bahwa dirinya adalah sebagai ulama, wa yumari bi sufaha, atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh, au yusarrifa bihi wujuhin nas ilaih, atau untuk memalingkan wajah manusia kepadanya, atau untuk menjadikan manusia ya berpaling kepadanya agar dia bisa memukau di hadapan manusia, fahuwa finnar, maka dia adalah di neraka. Subhanallah. Ini juga bagian daripada ulama su. Ulama yang dengan ilmunya, atau seorang pencari ilmu dengan pencarian ilmunya, agar dikatakan dirinya adalah seorang tokoh agama. Ya. Agar dirinya bisa menduduki derajat ulama. Ya. Atau dia ingin mendebat orang-orang yang bodoh. Ya. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama ini sangat mencela perdebatan. Ya. Namun bukan berarti perdebatan tidak dibolehkan, dibolehkan. Tapi billati hiya ahsan. Tapi kalau seorang memiliki ilmu adalah untuk terjun di dunia perdebatan, menceburkan diri ya di dunia itu, maka diancam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di neraka. Karena Rasul mengatakan, au yumari bihi sufaha, atau untuk berjidal, berdebat dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak akan pernah menang sekali bar Imam Syafi'i berdebat dengan orang bodoh. Barang siapa yang berdebat dengan orang bodoh, maka dia lebih bodoh darinya. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa a'rid anil jahilin, berpalinglah kalian dari orang-orang bodoh. Kenapa kalian melayani mereka? Ya, subhanallah. Maka dikisahkan dalam sebuah madrasah, yang mana ada murid yang pandai dengan murid yang bodoh. Keduanya berdebat, mengatakan bahwasanya, ya taruhlah 5 tambah 5 itu berapa? 10 kan ya. Kata orang bodoh itu 5 tambah 5 adalah 9. Tentunya anak yang pintar berdebat, tidak mungkin itu 10, bagaimana menjadi 9? Berdebat keduanya, ngotot sama ngotot. Akhirnya yang bodoh bersumpah, kita laporkan ke guru kita, kalau seandainya aku yang salah, aku siap dipenggal lehernya. Jadi penggal leherku, subhanallah. Tapi kalau kamu yang salah, kamu harus mengakui kesalahanmu, subhanallah. Kemudian dilaporkan pada gurunya. Dan apa yang terjadi? Gurunya membenarkan 5 tambah 5 sama dengan 9. Gurunya membenarkan pendapat siapa? Orang yang bodoh. Kemudian murid yang pandai tanya protes, kenapa 5 tambah 5 jadi 9? ya, kemudian anak yang sombong itu merasa benar dan congkak dengan ya, kebenaran gurunya. Kemudian gurunya mengatakan, aku menghukummu bukan karena kesalahanmu, mengatakan 5 tambah 5 adalah 10. Tapi aku menghukummu karena kamu berdebat dengan anak yang bodoh. Subhanallah. Ini alimnya seorang guru, hikmahnya seorang guru. Kalau guru tadi membenarkan anak yang pintar tadi 5 tambah 5 sama dengan 10, kira-kira apa? Binasalah orang yang bodoh. Sebab siapa binasa? Sebab orang yang pintar. Kalau gurunya mengatakan apa? Aku tidak menghukummu karena ya, bukan karena 5 tambah 5 sama dengan 10, tapi engkau berdebat dengan anak yang bodoh. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap perdebatan kita kepada mereka yang jahil, maka kita telah menyelisih Al-Qur'an. Dan setiap yang menyelisih Al-Qur'an pasti binasa. Karena Allah mengatakan, berpalinglah kalian dari orang-orang bodoh. Ya. Artinya jangan diladeni apa yang menjadi pijakannya, karena dia tidak ada pijakan sama sekali. Atau dia tujuannya adalah mencari ilmu agar dia mendapat pandangan di hadapan manusia, sehingga manusia bisa berpaling dari orang lain kepadanya dengan memperhiasi kata-kata yang indah dan seterusnya. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Tapi kalau tujuan semata-mata itu, maka ini bagian dari ulama su yang akhirnya Nabi mengatakan fahuwa finnar, dan mereka di neraka. Wa qala ba'du salaf asaddan nasi nadamah indal mauti alimul mufrid. Sebagian salaf berkata, manusia yang paling berat atau manusia yang paling menyesal ketika kematiannya adalah seorang alim yang lalai, ai ghaflatu min ilmi. Seorang alim yang lalai dengan ilmunya. Artinya dia berilmu tapi dia acuh kepada ilmunya. Dia punya pengetahuan tapi tidak mempedulikan pengetahuannya. Dan ini bagian dari para ulama su. Ulama su itu bukan tidak tahu bahwa kebenaran itu adalah kebenaran, tapi dia tidak peduli dengan kebenaran bila ya dibandingkan dengan dunia. Bila kebenaran disandingkan dengan dunia, maka dia pilih dunia. Kemudian tutupi ya kebenaran itu dengan kamuflase-kamuflase yang menipu manusia. Maka tidaklah ulama su dengan tujuan dunia tadi, dengan segenap berbagai mahligai dunianya, tujuannya adalah ya, sadar tidak sadar liyudilla an sabilillah, yaitu untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa alam anna al-ma'khudha 'ala al-'alimi ay yaquma bil awamiri wan nawahi. Maka tahuilah bahwasanya hendaklah apa yang menjadi acuan seorang yang alim yang berilmu, hendaklah dia menegakkan perintah dan larangan. Menegakkan perintah untuk dikerjakan, ya, kemudian menegakkan larangan untuk ditinggalkan. Wa laisa 'alai ay yakuna zahidan wala mu'ridan 'anil mubahat. Bukan semata-mata dia ya menjadi orang zuhud, dan tidak pula dia berpaling dari perkara mubah. Illa annahu yanbaghi lahu ay yataqallala minad dunya mahma istata'a. Tapi memang seharusnya dia mengambil bagian sedikit saja dari dunia sebisa yang dia bisa. Ya. Artinya ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada ulama itu adalah dengan menegakkan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dimanapun kita berada, bagaimanapun kita berada. Bukan menuntut engkau untuk zuhud. Bukan menuntut engkau untuk berpaling dari perkara yang mubah sementara engkau melanggar perintah Allah atau meninggalkan perintah atau mengucapkan larangan. Jadi poin pertama, seorang yang memiliki ilmu itu kata Syekh mesti menegakkan ilmunya dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Ya, kemudian dituntut zuhud, iya. Kemudian dituntut untuk mengecilkan volumenya terhadap dunia. Tapi poin utamanya mesti menegakkan perintah dan larangan. li'annahu laysa kullu jismin yaqbalu taqlil. Ini kan sebutkan, tapi kita diperintahkan untuk apa? Mengambil bagian yang kecil saja dari dunia sebisa yang kita mampu atau sebisa mungkin. Karena tidak setiap badan kita, tidak setiap jasad kita bisa menerima yang sedikit itu dari dunia. Fa inna nasa yatafawwatun. Karena manusia itu bertingkat-tingkat kemampuannya, kemampuan imannya, kemampuan dia mengambil dunia, kecenderungan dia pada dia berbeda-beda. Kadang ada orang alim, rabbani, ulama akhirat, tapi punya kekayaan. Apakah dia guru? Tidak. Dia ambil cari cara yang halal, dia peruntukan dengan kebutuhannya. Tapi nampak sebagian orang kemewahan padanya. Apakah dia dianggap adalah ulama su? Apakah dia seorang ustadz yang cinta dunia? Bukan. Kadang ikhwatal iman, orang nampak zahirnya dunia, tapi hatinya kadang akhirat. Kadang seorang nampak zahirnya adalah akhirat, tapi hati adalah dunia. Maka sungguh seorang zuhud itu bukan semata-mata dilihat daripada apa yang zahir, tapi juga batin. Zuhud itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghukumi seorang. Ya. Kalau ada orang sederhana dengan pakaian yang sederhana, hidupnya nampak zuhud sederhana, tapi hatinya cinta dunia, dia begitu karena dia tidak mendapatkannya, apakah itu orang yang zuhud? Tidak tentunya. Tapi mungkin ada seorang yang nampak ada kemewahan sedikit padanya, boleh kita katakan tidak zuhud, padahal hatinya akhirat. Dia membeli itu karena ada kebutuhan, ya, yang harus dia beli, yang harus dia butuhkan, dan engkau tidak tahu apa yang dibutuhkannya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka manusia dalam mengambil malasalah dunia itu berbeda-beda. Ada yang cukup, ada yang lebih daripada itu. Tapi ketika mereka semua menegakkan perintah Allah dan meninggalkan larangan, maka mereka dalam kebaikan. Kemudian wa ruwiya an Sufyan ats-Tsauri kana husnul mat'am. Lihat, Al-Imam Sufyan ats-Tsauri terkenal ulama yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini disebutkan Sufyan ats-Tsauri itu adalah orang yang paling bagus makanannya. Sangat memperhatikan makanan, bergizinya. Tentunya mungkin tidak juga makanan yang sederhana. Tapi mungkin di sana ada kemewahan. Ya. Apa kata beliau, wa kana yaqulu inna dabata ida lam tuhsinu ilaiha bil ulfa lam ta'mal. Sesungguhnya hewan itu apabila dia tidak diperbaiki makanannya, maka dia tidak akan bekerja. Antum punya hewan pekerja, tapi antum tidak berikan makanan yang bergizi yang baik padanya, maka dia tidak akan bekerja. Kalau dia bekerja, pekerjaannya tidak maksimal. Kenapa? Karena kemampuannya tidak ada. Begitulah manusia. Ya, maka dia menjadi cerdas, menjadi beramal banyak karena gizinya ada. Ini Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, yang kita kenal sebagai ulama yang sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan takutnya dia sering jatuh sakit. Ya, maka silakan antum makan makanan yang bergizi. Ya, kalau makanan yang bergizi itu bisa dengan yang sangat sederhana, kenapa harus yang berlebihan? Kalau makanan bergizi itu bisa dengan yang murah, kenapa harus mahal? Kan begitu. Ya. Tapi bila harus mahal dan itu tuntutannya, dan Anda punya uang, tidak merugikan orang lain, silakan. Bahkan Anda mungkin bisa bersedekah, Allah berikan keutamaan kepada Anda yang tidak diberikan keutamaan pada orang lain. Ya. Wa kana al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yusbiru min. Tapi lihat bagaimana tadi Sufyan ats-Tsauri demikian. Sekarang kondisi Muhammad bagaimana? Sebutkan wa kana al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu yusbiru min khushunatil 'ayshi ala amrin 'adzim. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu, beliau bersabar terhadap penderitaan kehidupan, ya, karena dia memilih apa? Urusan yang lebih besar daripada itu. Di selain ada ulama yang memperhatikan makanannya, ya, Tapi di lain sisi juga ada ulama yang sabar dengan penderitaan kehidupan, makan ala kadarnya. Kenapa? Mendahulukan urusan yang besar. Urusan apa? Urusan agama. Urusan akhirat. Ya. Tapi kebaikan bukan dilihat dari itu, tapi bagaimana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sampai di situ disebutkan bagaimana ulama ussu, ciri-ciri ulama ussu tidak banyak disebutkan di sana. Kenapa Syekh rahimahullahu tidak menyebutkan panjang lebar tentang ulama ussu, sebagaimana penjelasan ulama di penjelasan ulama akhirat sangat panjang. Karena tidak ada faedahnya memperpanjang pembahasan tentang ulama ussu. Li'ana ulama ussu la qimata laha. Karena ulama ussu tidak ada nilai baginya. Maka tidak perlu dipanjang lebarkan. Karena semakin kita menjelaskan bagaimana ulama ussu, maka tidak ada faedahnya. Ya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kita pada dunia maka ini akan menjadikan seorang binasa. Karena seorang ketika melampaui keinginan kepada dunianya, maka dia akan mengorbankan agamanya. Dia akan mengorbankan pengetahuan dan ilmunya. Seorang yang tahu kebenaran kemudian menyelisih kebenaran, maka karena ada kecintaan pada dunia. Di antara poinnya, karena cinta pada dunia. Ya. Sebagian Al Imam Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya seorang itu tidak akan bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan, ya, ketika dia mencintai dunia lebih dari yang lainnya. Ya, ketika antum tidak bisa menegakkan sunnah Nabi, syariat Allah, kenapa? Dibenturkan dengan pekerjaan, dibenturkan dengan yang lain, itu dunia bukan? Dunia. Kemudian syarahimahullah menyebutkan wa minas sifatil ulama il akhirati. Dan dari sifat-sifat ciri-ciri dari ulama akhirat. Aya'lamu anna dunya haqiratun wa anal akhirata syarifatun. Hendaklah engkau tahu bahwasanya dunia itu adalah hina dan akhirat itu adalah mulia. Wa annahuma qaddaratain, dan keduanya yaitu dunia dan akhirat bagi orang-orang yang berilmu, yang alim rabbani, mereka adalah dharratain qaddaratain, seperti dua istri, seperti istri dan madunya. Allahu akbar. Kita berada di dua negeri nanti, negeri dunia sekarang dan akhirat. Maka jadikanlah dunia ini seperti kita memiliki dua istri. Ya, harus adil dan berimbang. Adil dan berimbang itu bukan mesti porsinya sama. Kan gitu ya? Tapi sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Fahum yu'thiruna al-akhirah. Mereka lebih mementingkan kehidupan akhirat. Maka disebutkan keseimbang itu adalah apa? Keseimbangan itu adalah akhirat lebih dipentingkan daripada dunia. Itu keseimbangan dalam agama kita. Jadi orang berimbang adil itu bukan sama rata, tapi sesuai dengan kebutuhan. Dan kebutuhan kita pada akhirat jauh lebih besar daripada kebutuhan pada dunia. Karena dunia ini tempat safar, tempat yang akan ditinggalkan oleh kita. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi bima ataqalla daran akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Hendaklah engkau mencari sebanyak-banyak karunia di negeri akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Cuma menyebutkan jangan lupa saja. Bukan tujuan utama. Wala tukhalifu af'aluhum aqwalahum. Dan ulama rabbani itu tidak menyelisihi perbuatan mereka dari ucapannya. Jadi perbuatan mereka tidak menyelisihi ucapan mereka. Apa yang menjadi amalan mereka tidak menyelisihi ilmu mereka. Wa yakunu mailahum ilal ilmi annafi fil akhirah. Kecondongan mereka kepada ilmu yang bermanfaat bagi akhirat. Wa yastanibuna al ulum allati yukilu naf'iha itharan lima yuqdamu naf'uhu. Dan mereka menjauhkan ilmu-ilmu yang sedikit manfaatnya. Kenapa? Karena mementingkan ya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar kita minta kepada Allah dan berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah dari ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Rabbi zidni ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, tambahkan padaku ilmu yang bermanfaat. Meminta. Tapi ketika dia berlindung, Allahumma inni a'udzubik, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanallah. Ya. Ini ulama Rabbani. Kama ruya an Saqiq al-Balkhi anahu qala li Hatim. Ini indah sekali ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Saqiq al-Balkhi, dia guru, seorang guru dari Abu Hatim. Mungkin Hatim ini mungkin Abu Hatim, Al-Imam Abu Hatim mungkin ya. Tapi tidak tahu disebut li Hatim. Sebagaimana diriwayatkan dari Saqiq al-Balkhi kepada muridnya Hatim. Disebutkan qad sahibtani muddatan. Hatim, kamu ini sungguh telah ya bersamaku sekian lamanya. Famada ta'alamta? Apa yang kamu pelajari dariku? Qala thamaniyata masail. Aku belajar kepadamu 8 masalah. Subhanallah, sekian tahun cuma 8 masalah. Tapi 8 masalah ini ya adalah merupakan ya inti daripada dia belajar sepanjang zaman bersama siapa? Saqiq al-Balkhi. Amal ula, kata Hatim, adapun yang pertama, aku belajar kepadamu, disebutkan fa inni nadhartu ilal khalqi, sungguh aku melihat kepada makhluk, kepada manusia. Fa idza qulla syakhs wa qila syakhsin lahu mahbubin, lahu mahbub, ya, bahwasanya setiap manusia itu memiliki orang yang dicintainya. Aku melihat kepada setiap manusia dan setiap manusia memiliki orang yang dia cintai. Fa idza wasala ilal qabri fariqahu mahbubahu. Ketika dia sampai, ketika orang yang dicintainya itu adalah sampai di kuburan mati dipendam, maka dia pun meninggalkan orang yang dia cintai. Faja'altu mahbubi hasanati litakuna ma'i fi qabri. Maka aku menjadikan kecintaanku adalah kepada amal baikku agar dia bersamaku dalam kuburan. Subhanallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang dikuburkan, maka ada 3 yang mengiringinya. 2 kembali di dunia dan 1 bersamanya di akhirat. 2 itu adalah harta dan keluarganya. Harta kita tidak dibawa mati bersama kita. Keluarga kita yang mencintai kita, anak dan istri kita pun tidak mungkin ikut mati bersama kita. Dia berpaling. Bahkan istri kita mungkin menikah lagi. Mungkin harta kita juga akan dihabiskan, kita tidak tahu. Tapi yang bersama kita adalah amal soleh kita. Inilah yang dikatakan oleh Hatim kepada gurunya ketika ditanya. Dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini apa? Ya, ini perkara yang penting kata Al-Imam Hatim. Aku melihat kepada manusia dan setiap manusia yang memiliki orang yang dicintai. Tapi ketika orang yang dia cintai dikuburkan, dia tidak mungkin ikut dikuburkan, meninggalkannya. Maka aku ingin ya menjadikan ya orang yang aku cintai itu adalah apa? Yang mencintai adalah kebaikanku agar dia bersamaku di kuburan. Subhanallah. Sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, beliau mengatakan inna abara li ashabi wa khair riqa amalul mar'i as-salihi wa lan yadkhulu ma'ahu fi qabrihi ila hadas sahib. Beliau mengatakan sungguhnya sebaik-baik ya sebaik-baik sahabat dan sebaik-baik teman bagi seorang adalah amal soleh, karena tidak akan ada orang yang mau bersamanya di kuburan kecuali ya amal solehnya itu. Subhanallah. Ya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua kata beliau, fa inni nadhartu ila qaulillahi subhanahu wa ta'ala, sungguhnya aku melihat kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan orang-orang yang mencegah dirinya dari hawa nafsu. Surat An-Nasiat ya. Fa ajhadtuha fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillahi ta'ala. Ketika aku melihat firman Allah dan orang-orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu, maka dengan itu aku bersungguh-sungguh untuk mencegah diriku ya dari hawa nafsu sampai dia ditundukkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, ketika dia melihat itu maka ditundukkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak dianggap beriman atau tidak dianggap sempurna iman seorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang Allah datangkan kepadaku. Ketika Nabi berkata demikian, kita hawa nafsu kita demikian, itu ditundukkan, bukan mengedepankan hawa nafsu, tapi mengikuti pendapat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya. Wa amma tsalitsah, dan adapun yang ketiga. Fa inni ra'aitu kulla man ma'ahu syai'un lahu qimatan 'indahu yahfaduhu. Sesungguhnya aku melihat setiap orang bersamanya sesuatu atau orang memiliki sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berharga baginya, dan dia akan jaga sesuatu yang bermanfaat, yang berharga itu. Summa nadartu fi qawlillahi azza wajal. Kemudian setelah itu aku melihat pada firman Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Dan ma indakum yanfad, apa yang kalian miliki pastilah akan hilang, dan apa yang di sisi Allah pasti itu kekal. Fakullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimatun, dan setiap aku memiliki sesuatu yang berharga, wajahtu ilaihi liyabqa li 'indahu, maka aku wajahkan sesuatu berharga itu, aku serahkan sesuatu berharga itu kepada Allah, tujuannya adalah agar aku memiliki kekekalan di sisinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua memiliki maziyah, memiliki keutamaan, memiliki sesuatu yang bermanfaat dipandang orang. Mungkin kita punya harta benda, memiliki yang lain-lain, ya. Dan setiap sesuatu yang berharga bagi kita, kita akan pertahankan. Bahkan sebagian orang pertahankannya mati-matian. Dan begitulah tabiat manusia. Tapi kata Al-Imam Hatim, ketika aku melihat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 96, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin, apa-apa yang di sisi kalian yang kalian miliki pasti akan lenyap, apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala pasti akan kekal. Maka kata beliau, ketika aku melihat dan mendengar ayat itu, maka apa, segala sesuatu yang aku miliki yang berharga bagiku aku serahkan kepada Allah agar aku memiliki kekekalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang berharga adalah ketika kita mau menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kita membutuhkan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan lan tananul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan sampai mereka menginfakkan harta yang paling dia cintai. Sebaik-baik harta yang kita infakkan adalah yang paling berharga, pasti yang paling kita cintai pasti yang lebih berharga. Ya. Wa amma rabi'atu, ada pun yang keempat kata beliau. Fa inni ra'aitu an-nasa yarji'una ila al-mali wal hasabi wasyaraf. Wa laysa fi syai'in. Sesungguhnya aku melihat pada manusia mereka yarji'un ayat tasabak, kembali berlomba-lomba kepada harta. Mereka berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta. Aku melihat kebanyakan manusia berlomba-lomba mencari dan mengumpulkan harta, dan juga mencari kedudukan di hadapan manusia, wasyaraf, dan mencari kemuliaan di hadapan manusia. Walaysa fi syai'in, pada itu bukan sesuatu yang mulia. Fanadartu fi qawlillahi subhanahu wa ta'ala, kemudian aku melihat pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna aqramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling dekat di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Ketika aku melihat ayat itu, fa'amiltu fit taqwa li akuna indahu kariman, maka aku beramal dalam ketakwaan agar aku memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena harta tidak menjadikan seorang mulia di sisi Allah, begitu pula kedudukan begitu kemuliaan di hadapan manusia, tapi yang bisa menjadikan seorang dekat dengan Allah dan mulia di sisinya adalah dengan takwanya. Dengan takwanya, ikhwatan iman yang berarti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan harta ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan kedudukan ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang kebanyakan manusia binasa dengan harta dan kedudukannya. Artinya kalau engkau ingin kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala mudah. Dekatkan dirimu kepada Allah, taat kepadanya, maka engkau akan menjadi orang yang mulia di sisinya. Tapi harta dan kedudukan sulit, tidak semua orang mendapatkan itu. Ya, tidak semua orang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi siapa yang mau bertakwa dimudahkan jalannya. Ya, inilah yang menjadi pegangan Al-Imam Hatim rahimahullahu taala. Wa amal khamisatu, adapun yang kelima kata beliau. Fa ini ra'aitun nasa yatahassadun. Aku melihat manusia itu saling mendengki satu dengan yang lainnya. Fanadhartu ila qaulillahi ta'ala, maka melihat pada firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wal akhirah. Wa kami bagi, kamilah yang memberikan kepada mereka di antara mereka kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Fataraktul hasada, maka aku meninggalkan hasad. Subhanallah. Apa sih hasad itu? Hasad adalah seorang tidak ridha dengan kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain. Kita enggak ridha orang lain dapat kenikmatan dari Allah. Atau yang lebih buruk daripada itu, dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan pada saudaranya. Maka hasad itu ada dua. Maknanya, kita enggak ridha saja, kita enggak cinta orang lain dapat kenikmatan, hasad. Sebagaimana kita juga berusaha menghilangkannya. Ini lebih buruk lagi. Subhanallah. Coba kalau kita mendengar firman Allah sebagaimana Al-Imam Hatim mendengarkan firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wal akhirah. Kamilah yang telah membagi-bagi mereka kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Sebagian mereka kaya, sebagian mereka tidak. Sebagian mereka punya kedudukan, sebagian mereka tidak. Kalau Allah yang telah menginginkan itu, tidak mungkin kita bisa mencegahnya. Karena dengan itu tidak menjadi kemuliaan dan tidak menjadi kebinasaan seorang. Ketika kita tahu Allah mengatakan demikian, maka berpalinglah sebagaimana berpalingnya Imam Hatim daripada hasad. Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan baginya. Apa yang menjadi kedengkian kita kepadanya? Dengki kita kepadanya berarti mendengki Allah Subhanahu wa taala. Karena orang pendengki itu menganggap Allah keliru memberikan harta kepadanya. Sebagaimana kedengkian iblis kepada bapak kita Adam, sebagaimana kedengkian kaum Yahudi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kedengkian Syiah Rafidah kepada ya Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya. Dan begitulah kondisi orang-orang pendengki. Ya, maka orang pendengki banyak mati dengan kedengkiannya. Mutu bi ghaidikum. Kata Allah, matilah kamu dengan kemarahan dengki-dengki kalian. Maka kalau ingin membunuh orang yang dengki, gampang. Ya. Apa itu? Ya, antum nampakkan sesuatu yang dia dengki, mati dia. Ya. Maka jangan mati bagi orang yang dengki. Karena ini min sifatu iblis, wa min sifatu al-yahudu ya war-rawafidu. Ya. Sekarang berikutnya adalah kata beliau yang keenam. Wa amastadisu, adapun yang keenam. Ra'aituhum yata'aduna, aku melihat manusia itu saling bermusuhan, saling gontok-gontokan. Ya. Fanadartu fi qaulillahi ta'ala, maka aku melihat pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna syaitana lakum aduun fattahiduhu aduwa. Dalam surat Fatir ya ayat 6. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia syaitan musuh bagi kalian. Kata Allah, sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah syaitan itu musuhmu. Setelah aku mendengar firman Allah itu, fataraktu adawatahum wattakhudhu syaitana wahdahu aduwa. Maka aku meninggalkan permusuhan kepada mereka manusia, dan aku menjadikan permusuhanku kepada syaitan semata. Musuhku syaitan, bukan mereka manusia, bukan saudara-saudaraku, musuhku adalah syaitan. Subhanallah. Ini Al-Imam Hatim dapat ilmu dari siapa tadi? Ya, gurunya adalah Syaqiq Al-Balhi. Subhanallah. Wa amma as-tabi'atu, adapun yang ketujuh. Ra'aituhum yadluna anfusahum fi talabi rizqi. Kebanyakan aku melihat kebanyakan manusia itu apa? Menghinakan diri-diri mereka dalam mencari rezeki. Hanya karena rezeki, hanya harta dari Allah, dia mencari mati-matian, bahkan menghinakan dirinya, menjatuhkan dalam perkara yang haram, menjatuhkan pada perkara-perkara yang tidak mulia di hadapan manusia. Karena bagaimana dia ingin kemuliaan dunia? Kemudian disebutkan di sini oleh beliau, ya, panadartu fi kallahi fi qawlihi ta'ala, maka melihat pada firman Allah Ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah dari seekor hewan yang melata di muka bumi kecuali sudah ada rizkinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah tetapkan rizki baginya. Kalau hewan saja yang seperti itu pasti dia didapatkan rezeki, dia pasti makan dan minum dan dia dapat naungan. Pasti manusia akan diberikan lebih daripada hewan. Karena manusia lebih mulia daripada segalanya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk rupa. Tidak mungkin Allah telantarkan itu. Maka ketika Allah sudah mengatakan tidaklah hewan yang melata di muka bumi, pasti Allah berikan rezeki kepadanya. Kenapa kita takut untuk mati? Kenapa kita takut tidak dapat rezeki? Kenapa kita mati-matian mencari rezeki kemudian meninggalkan amal saleh? Maka kata beliau, setelah aku mendengar itu, fastaghaltu bima lahu alayya wa taraktu ma li 'indahu. Maka aku menyibukkan, ya, maka aku menyibukkan diriku, ya, dengan sesuatu, apa namanya? Artinya fastaghaltu. Aku menyibukkan hak Allah dari hakku. Ya, aku mendahulukan hak Allah atasku dan aku apa? Tidak mementingkan hakku di sisinya. Ya, sebenarnya manusia tidak punya hak apa-apa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tidak memiliki apa-apa. Kita fakir, orang fakir enggak memiliki apa-apa. Kita diciptakan darinya, kita diberikan darinya, kita akan dipanggil lagi kepadanya. Maka daripada itu, ya, aku mementingkan hak Allah kepadaku. Ya, hak Allah lebih didahulukan daripada ya manusia. Wa amma ats-tsaminatu, adapun yang terakhir, yang kedelapan kata beliau. Ra'aituhum mutawakkilina 'ala tijaratihim was-sina'ihim wa sihhati abnanihim. Ya. Aku melihat kebanyakan manusia itu bertawakal, menyandarkan dirinya kepada perdagangan mereka, usaha-usaha mereka, kepada pekerjaan-pekerjaan mereka, kepada kesehatan badan mereka. Banyak orang menyandarkan kehidupannya, menyandarkan ininya, kenapa? Pertawakalnya kepada apa? Kepada usaha yang dia miliki. Ya. Kepada pekerjaan yang dia miliki, menyandarkan kehidupannya pada itu. Kalau saya enggak kerja di situ gimana gini? Kalau saya enggak usaha gini gimana? Kalau saya enggak sehat ini gimana? Menyandarkan semua itu kepada kehidupan. Kehidupan dunia. Fatawakkaltu 'alallahi ta'ala, maka aku bertawakal pada Allah Ta'ala. Ya, subhanallah. Karena Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Subhanallah. Saudaraku, bukankah banyak orang-orang yang bekerja di tempat yang haram? Mereka tidak bisa meninggalkannya karena mereka bersandar padanya, bertawakal pada pekerjaan itu. Kalau saya tidak bekerja, bagaimana keluarga saya? Bagaimana anak istri saya? Dan seterusnya. Kenapa? Karena dibertawakal kepada pekerjaan itu, menggantungkan pada pekerjaan itu. Pada seorang mukmin menggantungkan diri mesti kepada Allah. Para Allah mengatakan fatawakkaltu wa may yatawakkal 'alal fahuwa hasbu fal yatawakkalil mutawakkilun, maka bertawakal kepada Allah orang-orang yang bertawakal. Ya, ini 8 pelajaran yang diambil Al-Imam Hatim kepada gurunya Syaqiq Al-Balhi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan alasan-alasan tadi yang disebutkan Alim Hatim, semua itu adalah karena ketundukan dia pada firman Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi hawa nafsu kita tentang dunia, bila berbenturan dengan sabda Nabi atau firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berani meninggalkan dunia, meninggalkan hawa nafsu kita. Karena Nabi mengatakan tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya ditundukkan dengan apa yang datang, yang Allah datangkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ini waktunya mau habis, padahal masih ada nih ya. Kita percepat ya. Wa min sifatil ulamil akhirah, dan dari sifat-sifat ulama akhirat, ayakunu munqabidina ala salatin muhtarizina min mukhalatihim. Di antara ciri-ciri ulama akhirat juga adalah ulama akhirat menjadikan menahan dirinya daripada penguasa-penguasa. Jadi menahan dirinya tidak dekat dengan penguasa, menahan dirinya ya tidak masuk dalam kekuasaan. Muhtarizina min mukhalatihim, mereka menjaga jarak dengan para penguasa ya. Mereka tidak mencela penguasa, tapi mereka tidak juga menjilat penguasa. Ini ulama rabbani. Kenapa fatal iman? Ketika kita masuk dalam kekuasaan, kita akan membenarkannya apa yang salah. Kita akan menjilatnya. Tapi kalau kita keluar dari kekuasaannya, kita akan menjadi orang yang bughat, melampaui batas, dan kita berhak diperangi oleh penguasa. Qala al-Hudzaifah bin Yaman, berkata Hudzaifah bin Yaman, iyakum wa waqifal fitan. Ini kalimat yang penting. Hendaklah kalian jauhi kedudukan-kedudukan fitnah-fitnah. Hendaklah kalian menjauhi sikap-sikap fitnah. Qila wa ma hiya? Dikatakan kepadanya, apa itu wahai Imam Hudzaifah? Qala abwabul umara, yaitu pintu-pintu para penguasa. Yadkhulu ahadukum ala amirin fa yusaddiquhu bil kadhibi wa yaqulu ma laysa fihi. Yaitu pintu-pintu para penguasa yang terbuka menganga bagi para ulama. Mereka masuk, salah seorang di antara kalian, ulama di antara kalian masuk kepada kekuasaan penguasa tersebut, maka dia akan membenarkan kedustaan penguasa itu dan berkata sesuatu yang tidak ada padanya. Lihat, pada hari ini saja kita sudah nampak. Allah nampakkan apa yang dikatakan Hudzaifah bin Yaman. Dan ini ada sepanjang kurun sejarah, bukan hanya pada hari ini. Mereka-mereka tokoh-tokoh agama yang mereka masuk pada kekuasaan, kebanyakan mereka adalah menjilat penguasa. Selalu memuja dan memuji penguasa yang tidak ada padanya. Bahkan mereka berani berdusta ya untuk junjungannya. Jadi ketika seorang ya memiliki kecintaan pada dunia, dan ulama rabbani menahan dirinya untuk itu. Namun juga tidak berarti orang yang ulama yang dekat dengan penguasa dikatakan selamanya begini, tidak juga. Tapi kalau tujuan dia dekat dengan penguasa adalah menasihati penguasa, tapi dia di atas apa namanya, di atas agamanya, dia mencintai agamanya, tidak terpengaruh dengan dunianya, maka ini baik. Tapi kebanyakan kita tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan penguasa, karena dia punya kekuasaan. Sebagaimana Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, itu sering diminta oleh para penguasa Umawi saat itu untuk menjadi seorang. Jadi Imam Abu Hanifah itu ada dua khalifah yang dalam kondisi yang berbeda. Al-Imam Abu Hanifah di khalifah yang pertama, dalam kehidupan di khalifah yang pertama, itu sering berseberangan pendapat Abu Hanifah dengan penguasa. Karena penguasa ada kedzaliman di sana. Abu Hanifah sering disiksa dengan apa namanya, ya apa namanya, juga dengan pendapat-pendapatnya, dan dia tidak urungkan karena pendapatnya di atas kebenaran. Sebagaimana sudah kita pelajari bagaimana Al-Imam Barbahari ketika di tengah-tengah penguasa Mu'tazilah. Tapi ketika beliau meninggal, raja ini meninggal, lahir raja yang baru, ganti raja yang baru, Abu Hanifah dimuliakan. Tetapi diminta menjadi seorang hakim. Tapi Abu Hanifah pun menolak. Karena dia tidak ingin menjadi alat bagi kekuasaan. Dia ingin mulia dengan ilmunya. Dirujuk, dibujuk, tidak mau. Akhirnya dipaksa, tidak mau. Dan dimasukkan penjara dengannya. Subhanallah. Ini ulama rabbani. Gimana dia ingin menjaga jarak antara diri dengan penguasa. Tidak menjauhinya, tapi dia juga tidak masuk dalam kekuasaannya. Di tengah-tengah dia mudah memberikan nasihat. Di tengah-tengah dia menjadi orang yang keluar dari kekuasaannya. Begitulah ulama rabbani bersikap. Ya. Ini kata Hudzaifah, seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, bukan orang biasa. Wa qala Said Musayyib, tadi seorang Hudzaifah, seorang pembesar sahabat, sekarang Syekh menyebutkan Said bin Musayyib adalah seorang tabi'in besar, seorang kibaru tabi'in, tabi'in yang besar, yang di alul hadis, alul fikih, alul ibadah. Idza ra'aitum al-'alimi yukshal umara'a fahdaru minhu fa innahu lisun. Apabila kalian melihat ya al-'alimu yaksha, yaitu seorang yang berilmu yang dia masuk kepada pemerintahan atau para ulama, wara, maka peringatkan darinya atau berpalingnya kamu darinya, sungguhnya dia adalah pencuri. Sungguhnya adalah pencuri, kata Said Musayyib. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian orang salaf, innaka la tusiba min dunyahum syai'an illa asabu min dinika abdul minhu. Catat, ini harus tinta emas ini disebutkan. Innaka la tusiba min dunyahum syai'an, sungguhnya engkau tidak mendapatkan dunia dari mereka, sungguhnya engkau tidaklah mendapatkan sesuatu yang berharga dari dunia dari mereka, illa asabu min dinika abdul minhu, kecuali penguasa itu akan merebut darimu agamamu lebih banyak. Kecuali penguasa itu apa? Akan mengambil bagian besar dari agamamu. Kalau kita mendapatkan kedudukan, kalau kita maksudnya kalau kita mendapatkan kedudukan, mendapatkan dunia dari penguasa, maka penguasa sudah membeli agamamu lebih daripada yang dia berikan dunia kepadamu. Subhanallah. Ya? Kalau seorang cinta kekuasaan, akan dibeli agamanya. Bahkan mungkin sudah runtuh agama itu baginya. Ya, dia akan menjadi apa? Pencela kaum muslimin. Tidak mencintai kaum muslimin. Berusaha untuk mengadu domba kaum muslimin, sementara mereka berloyalitas dengan orang-orang kafir, mencintai orang kafir dan seterusnya. Maka ini kenapa? Seperti dikatakan oleh sebagian salaf. Wa min sifatil ulama al-akhirah, di antara sifat-sifat ulama akhirat juga, ala yatasarra'u ila fatawa. Yaitu ulama akhirat adalah ulama yang tidak segera bersegera atau cepat-cepat berfatwa. Wa alla yuftu illa bima yatayaqqanu sihhatahu. Dan mereka tidak akan berfatwa kecuali apa yang sangat yakin baginya kesahihannya. Waqad kana salafu yatadafi'una al-fatawa hatta tarji'a ilal awal. Sungguhnya orang salaf dulu mereka saling menolak untuk berfatwa, ya, dan ingin memberikan fatwa itu kepada saudaranya sampai akhirnya fatwa itu kembali pada orang yang pertama kali ditanya. Jadi orang bertanya sama sekolah, "Ustaz, tolong berfatwa." "Oh, tidak, kayaknya saudara saya itu, ustaz itu." Terus akhirnya muter-muter akhirnya ke dia juga. Bagaimana para ulama salaf, kita kalau ditanya itu berat dia ingin menjawab. Ya, hatal iman yang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini di akhir zaman atau kita kurang iman, setiap pertanyaan kita ingin berusaha jawab. Setiap pertanyaan kita ingin berusaha jawab, padahal belum tentu itu sahihnya. Atau kadang orang sedang ditanya, orang ditanya di tempat umum, kemudian dia segera berfatwa, padahal ada orang yang lebih utama darinya. Maka inilah kelemahan iman kita. Ya, kita wajib memperbaiki diri, sebagaimana ulama rubaniyin, ya, bahwa mereka adalah orang yang tidak cepat dalam berfatwa, kecuali saya yakin kesahihannya. Bahkan mereka juga sering, ya, menyerahkan pertanyaan itu kepada saudaranya yang lain. Walau saudara yang lain berbuat yang sama dengannya, sampai pertanyaan itu kembali kepadanya. Maka para ikhwah sekalian, bila seorang ustaz ditanya, kemudian dia tidak menjawab, bukan berarti dia itu sombong. Atau lambat menjawab, bukan berarti dia menangguhkan, karena mungkin dia tidak tahu. Atau sedang mencari solusi, mana sih? Mungkin dia juga sedang bertanya pada orang lain. Ketika seorang ustaz ditanya, kemudian tanyakan ke ustaz lain, bukan berarti dia tidak mau menjawabmu. Ini diantara sifat yang mulia yang diajarkan salaf kepada kita dari sikap-sikap mereka. Kadang penanya protes, ustaz kalau saya yang bertanya enggak pernah dijawab. Kalau dijawab pun lambat. Allahu Akbar. Maka dari ini fatal iman, mari kita berubah dari cara pandang yang keliru itu. Al-Imam Malik rahimahullah ilam darul hijrah. Orang datang dari Irak mengumpulkan pertanyaan dari masyarakatnya, sampai di sana dijawab cuma belasan, padahal puluhan yang ditanyakan kepadanya. Dia jawab sebagian besarnya, la adri, aku tidak tahu. Ya, apa kita lebih tahu dari Imam Malik? La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Abdurrahman ibnu Abu Layla. Berkata Abdurrahman ibnu Abu Layla, adraktu fi hadal masjid 120 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun yus'alu an hadisin aw fatawa illa wadda an ahu kafahu dalika thumma qad tamatid itu. Aku telah mendapatkan dalam masjid ini, mungkin ini Masjid Nabawi ya, yaitu 120 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah salah seorang dari sahabat itu bertanya tentang hadis atau fatwa kecuali mereka berharap saudaranya ulama yang lain yang akan menjawabnya, yang akan mencukupkan pertanyaannya, bukan dia. Summa qad alal amru ila aqwamin yad'una al-ilma al-yawm. Kemudian kondisi berubah. Ya, kondisi berubah atau keadaan berubah, ya. Yang manusia pada saat ini apa menganggap menyangka dirinya punya ilmu. Yuqaddimuna 'ala jawabi masail. Mereka mendahulukan diri untuk menjawab setiap masalah orang. Lau uridat li Umarin idh Khattabin radhiyallahu anhu la jama' ahlul Badrin wastasyarahum. Kalau seandainya semua masalah itu diserahkan kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pastilah dia akan mengumpulkan ahli perang Badar ya untuk bertanya kepada mereka. Kalau seandainya masalah-masalah yang sering dijawab oleh kita itu kemudian diserahkan masalah itu kepada Umar, Umar tidak akan menjawabnya kecuali akan mengumpulkan ahlu Badar untuk menjawabnya. La haula wala quwwata illa billah. Betapa mulia mereka dan hati-hati mereka dalam fatwa. Ya, sekarang kita berfatwa, ah ini boleh, ini tidak boleh, oh ini padahal kita tidak berada pada pijakan. Wa min sifatihim, dan di antara sifat-sifat mereka, ayakunu aksar bahtahum fil ilmil a'mal amma yufsiduha. Ulama rabbani, ulama akhirat adalah ulama yang lebih memperbanyak kajian-kajian dalam ilmu dan amal dari perkara yang membinasakannya, dari perkara-perkara yang merusak ilmu dan amal. Wa yaqdirul qulub, dan menjauhkan perkara-perkara yang bisa mengeruhkan hati. Wa yuhijul wasawis, dan menjauhkan perkara-perkara yang bisa memicu was-was. Fa inna suwarul a'mal qaribatun sahlatun, karena bentuk daripada amalan itu menyerupai dan itu mudah. Artinya amal orang yang baik dan amal tidak baik itu kadang mirip-mirip saja dan itu mudah dilihat. Padahal itu nilainya bisa seperti langit dan bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dilihat hatinya. Orang berniat amal baik itu kan belum tentu hatinya baik, belum tentu niatnya baik. Maka itu yang harus di apa? Diperhatikan oleh kita. Wa innama at-ta'bu fi tasfiyatiha. Akan tapi yang sulit dan melelahkan itu adalah bagaimana kita membersihkan bentuk-bentuk yang saleh itu tapi dari kotoran-kotoran hatinya. Wa asluddin at-tauqi minasy-syarri, dan asal agama itu adalah melepaskan diri dari keburukan-keburukan. Wa la yasihu ayataqa hatta ya'rif. Tidak mungkin seorang itu bisa membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran dosa sampai dia menjadi orang yang berilmu, orang yang memiliki pengetahuan dan mengetahui. Dia harus belajar. Bagaimana ini kotoran syirik, kotoran bid'ah? Ini kan kotoran semua. Sekarang bid'ah jadi agama kan gitu. Wa min sifatihim, dan dari sifat-sifat mereka, al-bahthu ala asraril a'mali syar'iyyah. Yaitu mereka apa? Mencari tentang apa? Rahasia-rahasia amalan syariat. Inti-inti amalan syariat. Wa mulaharatun lihikamiha, dan mereka mencermati hikmah-hikmah setiap pensyariatan. Fa in ajaza an itla'i 'alal illati kafahu taslimul syar'i. Kalau dia tidak mampu, ya lemah, tidak punya kemampuan untuk menelaah setiap sebab-sebab hikmah itu atau rahasia-rahasia ibadah itu, maka cukup baginya adalah berserah diri kepada syariat, tidak membantah, cukup mengatakan sami'na wa ata'na, tidak takwil dan yang lain-lainnya. Ya, ini penting. Tidak sebagaimana ahlu bid'ah. Ya tidak tahu, zahirnya begini sudah. Dia apa? Ta'wil. Wa min sifatihim, terakhir, wa min sifatihim, dan dari sifat-sifat mereka ulama rabbani, ulama akhirat, ittiba'us sahabati wa khiyarut tabi'in wa tawqi kullu muhdatsin. Ulama rabbani adalah ulama yang mengikuti para sahabat dan mengikuti para tabi'in yang terpilih. dan menjauhkan diri dari perkara-perkara bid'ah dalam agama. Jadi di antara ciri ulama Rabbani, ibta'adu anil bid'ati. Mereka menjauhkan diri dari perkara-perkara bid'ah, li'ana muhdatsatid din. Karena itu merupakan perkara-perkara baru dalam agama. Dan tidak perkara baru dalam agama kecuali bid'ah, dan tidaklah bid'ah kecuali sesat, menyesatkan. Nah, kalau orang mencintai bid'ah dengan argumentasi semua yang mereka keluarkan, maka mereka adalah ulama su. Ya, ulama su adalah di antara cirinya berarti apa? Ulama yang mencintai bid'ah, mendawahkan bid'ah yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kif haitsu waqafal qaum ittabi'u wa la tabtadi'u." Berhentilah kami dalam beragama sebagaimana berhentinya para sahabat berhenti. Ikuti mereka. Jangan kamu membuat bid'ah dari mereka. Kalau sahabat Nabi tidak mengerjakannya, maka jangan kau kerjakan. Ini makna berhenti. Ya. Ikuti mereka, ikuti sahabat. Jangan kau membuat bid'ah dari ajaran sahabat radhiyallahu taala anhum, karena ajaran sahabat tidak menyelisih ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai penghujung dari bab kedua. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. Mohon maaf, ini agak panjang pembahasannya karena kita menyelesaikan apa yang ada dalam kitab ini. Mudah-mudahan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dari kitab Syekh rahimahullah taala menjadi bekal buat kita dan pelajaran berharga buat kita. Banyak ternyata harus kita perbaiki agar kita menjadi seorang ulama rabbani, atau kita menjadi seorang ya thalabul ilmi rabbani, thalabul ilmi mencari akhirat, ya, dan mementingkan kehidupan akhirat daripada kepentingan dunia. Ada pertanyaan? Pending aja ya, sudah terlalu siang ya. Ya. Pending ya, sudah terlalu siang. Baik, kita tutup kafaratul majelis. Semoga Allah mengampuni setiap kekeliruan dan kesalahan dalam majelis ini. Subhanaka muhammadik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.